Spesial untuk SNP Indonesia. Apa kabar semuanya saudaraku? Bukti kecintaan Anda terhadap teman-teman New Palapa ya. Ki Ageng Slamet berpesan kepada SNP Indonesia, malam hari ini ciptakan suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan ya. SNP Indonesia. Wow, luar biasa. Selamat datang semuanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jung bersatu, wong ujung berdangdut. Yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti. Ratu oplosannya Indonesia, Cao. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Wate malam hari ini besar sekali. Ada Ramayana Balau Kasoteng, Wiwi Sakita. Ju Palapa. jenengan terungso. Setrume jan gedhe tenan dina iki. Selamat.